Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika la. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Faqala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Juhur yang insyaallah dirahmati Allah, tema kita hari ini tentang tanggung jawab pendidikan anak. Kalau tidak salah, 3 pekan atau 2 pekan yang lalu, saya sudah menyampaikan salah satu referensi yang harusnya dimiliki oleh kita sebagai seorang ayah dan juga dimiliki oleh seorang istri dalam membesarkan anak. Untuk ayah, minimal membaca kitab yang sudah diterjemahkan, Tarbiyatul Aulad fil Islam. Salah satu ulama yang menyusun ini adalah Dr. Abdullah Nasiulwan. Minimal beli atau miliki atau baca jilid yang pertama. Untuk istri kita, kita suruh baca ya buku Fikun Nisa karangan Syekh Saleh Utsaimin. Mudah-mudahan 2 buku ini menjadi pegangan kita untuk membekali anak-anak kita. Karena tanggung jawab pendidikan anak itu ada 2. Ada tanggung jawab primer, ada tanggung jawab sekunder. Tanggung jawab primer, tanggung jawab utama itu adalah kita dan istri. Sementara tanggung jawab sekunder adalah sekolah dan masyarakat. Hanya karena sekarang sekolah itu kita bayar mahal, akhirnya kebalik. Yang primer itu adalah sekolah. Kenapa? Udah dibayar, Ustaz. Padahal ini keliru. Ya, ini keliru. Karena kalau kita lihat hadis-hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyebutkan misalnya, Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama. Jadi kalau kemudian kita merasakan kita dengan anak sebagai seorang ayah memang enggak begitu intens atau enggak begitu telaten, karena memang dari sonohnya hubungan ayah dengan anak itu kalau dibilang sistem otomotif bentuknya manual. Tapi kalau seorang ibu dengan anak itu sistemnya matic. Anak nangis yang respon pertama siapa? Ibu. Mohon maaf, anak buang air yang respon pertama siapa? Ibu. Anak bangun tengah malam yang respon pertama siapa? Ibu. Tapi ketika anak diwisuda yang pakai jas duduk paling depan siapa? Nah, alhamdulillah. Nah, jamaah sekalian, ini waktu kita waktu yang sangat sempit, tapi mudah-mudahan bawa pulang dengan hal yang penting. Minimal ada 7. Ada 7 tanggung jawab pendidikan kita pada anak. Saya singkat jadi TJP 1 sampai TJP 7. TJP 1, tanggung jawab pendidikan anak atau tanggung jawab pendidikan TJP. Pertama, TJP iman, tanggung jawab pendidikan iman. Ingat, jangan berharap anak kita, karena kita muslim, istri kita muslimah, anak kita tetap selamanya jadi muslimah. Belum tentu. Ya, ini nomor 1, tanggung jawab pendidikan iman. Ma ta'buduna mim ba'di. Demikian kata Ya'kub kepada anak dan cucunya. Apa yang akan kalian sembah setelah aku mati? Yang kedua adalah TJP akhlak dan moral. tanggung jawab, pendidikan, akhlak, dan moral. Akar kata yang paling utama adalah keteladanan kita sebagai orang tua. Ya, jangan harap anak akan lembut, santun, kalau di rumah kita terbiasa berkata kasar. Ya, yang ketiga adalah tanggung jawab, pendidikan, akal, ya, atau rasio. Saya sering berkata kepada kawan-kawan, Anda punya anak yang sudah sekolah, jangan ukur nilainya pada rapor, tapi selalu ukur pada anak itu. Setiap kali dia di rumah, tanda anak sekolah, dia tidak jauh dari buku, dia tidak jauh dari yang namanya kitab. Itu tanda anak sekolah. Tapi kalau anak sekolah dekat dengan gadget, dekat dengan TV, dekat dengan yang lain, itu rasanya bukan gagal, tapi masih PR besar bagi kita. Coba, saya akan beri hadiah di antara Anda yang punya anak tiap hari pulang sekolah pasti pegang buku dan baca. Problem kita semua. Kapan dia pegang buku baca? Kapan? Ulangan. Persis bapaknya. SKS, sistem kebut. Ya Allah, pengalaman semua. Ya Allah. Udahlah, saya beri dulu. Tanggung jawab pendidikan iman, tanggung jawab pendidikan akhlak atau moral, tanggung jawab pendidikan akal. Yang keempat, tanggung jawab pendidikan fisik. Anak-anak kita harus dilatih fisiknya. Karena ingat Rasulullah SAW pernah bersabda, al-mu'minul qawiyu, orang beriman yang kuat, ya, ahabbu, lebih disukai, lebih dicintai, khairun, dan lebih baik daripada mu'min yang lemah. Ada orang sekali ikut pengajian karena gak duduk di karpet, pulang mencret. Ya Allah, parah. Makanya sekarang kenapa sekolah-sekolah, apalagi sekolah-sekolah yang full day, itu punya kegiatan di luar yang lebih banyak dari sekolah-sekolah biasa. Mereka ada camp, ya. Besok hari Jumat, saya dapat surat dari sekolah, dari anak saya. Ayah, apa? Berkemah bersama ayah. Tidak boleh. Kakek aja. Enggak boleh, harus ayah. Ya, karena ada kedekatan luar biasa. Tanggung jawab iman, tanggung jawab pendidikan iman, tanggung jawab pendidikan akhlak, tanggung jawab pendidikan akal, tanggung jawab pendidikan fisik. Yang berikutnya adalah tanggung jawab pendidikan sosial. Ini penting. Betul, sekarang lagi tren homeschooling. Betul ya? Tapi ingat, bagaimanapun sekolah normal itu jauh lebih baik dalam rangka dia bisa bersosialisasi. Hati-hati, Anda jangan sampai seperti Einstein, pintar luar biasa tapi enggak kenal tetangganya. Ya, boro-boro tetangganya, sisirnya aja jarang disisir, agak mirip-mirip ini ya, agak Einstein-Einstein sedikit, ya begitu. Jadi, tanggung jawab pendidikan sosial. Yang keenam, tanggung jawab pendidikan kejiwaan. Tanggung jawab pendidikan kejiwaan. Ini luar biasa, makanya sekarang salah satu fakultas yang favorit, sebagian besar sekarang mengarahkan anak-anaknya masuk fakultas psikologi. Ya, penting sekali. Dan yang terakhir, ini yang akan coba kita dalami, yaitu tanggung jawab pendidikan seksual. Rata-rata kita sebagai ayah, kemudian istri kita sebagai ibu, bukan telat, kadang-kadang membiarkan secara natural anak kita mengenal tentang seks. Begitu. Saya sudah mengingatkan, usia yang paling krusial dalam proses pendidikan anak itu adalah usia 10 sampai 16 tahun. Usia 10 sampai 16 tahun. Mohon maaf kepada bapak-bapak yang anaknya sudah gede, ya anggaplah ini bagian evaluasi. Tapi kalau Anda ingin coba yang lebih baik, coba lagi cari, Pak, ya. Tapi cari jangan lagi dari nol. Cari wanita yang sudah punya anak usia 7 atau 8 tahun. Jadi bapak persiapkan sehingga nanti usia 10 tahun menjelang dia 16 tahun balik, bapak benar-benar punya persiapan yang baik. Kenapa? Kalau 10 sampai 16 tahun kita tidak siapkan anak kita dengan baik, maka pada usia 17 tahun kita kehilangan anak kita. Anda punya anak 17 tahun, Anda bangun, dia belum bangun. Anda sudah tidur, dia belum pulang. Itu yang terjadi. Berat sekali. Ya. Apalagi kalau Anda melihat Al-Quran, surat 19, ya. Surat apa? Surat Maryam, ayat 59. Siapa yang lahir tahun 1959? Ingat baik-baik ayat ini. 1959. Generasi terburuk yang ada dalam Al-Quran. An-Nur, apa, surat Maryam, ayat 59. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah. Akan datang pengganti-pengganti setelah mereka, kata Allah. Apa itu? Generasi yang suka mengabaikan sholat. Bukan tidak mengerjakan sholat, tapi mengabaikan sholat. Salah satu makna mengabaikan sholat adalah kita sulit sekali mencari anak-anak yang sholatnya tepat pada waktunya. Ingat, pada waktu itu saya menekankan, kalau Anda punya anak 10 sampai dengan 16 tahun sebelum dia balik, nomor satu yang ada tekankan, ini sebelum kita masuk pada pendidikan seksual, Anda tidak boleh kompromi pada satu hal. Apa? Disiplin waktu sholat. Jangan marah anak sholat masih garuk-garuk. Jangan marah anak sholat masih tengok ke belakang. Anak, jangan marah anak sholat masih bercanda dengan temannya. Pak, sadar, Bapak juga sholat yang benar baru sekarang. Betul? Yang paling penting disiplin waktu sholatnya dulu. Ya, kenapa? Karena sholat Nabi, sholat khusyuk, sholat sempurna, itu sekarang sudah ada bukunya, ada CD-nya, ada trainingnya, ada lembaga-lembaga yang rutin aja. Ya, bahkan ada seorang ustadz fokus bahasanya cuma itu saja terus. Kenapa? Karena itu menyelamatkan generasi. Tapi saya berpendapat, menyiapkan anak memasuki usia seperti itu yang tidak boleh ditawar adalah disiplin waktu sholat. Kalau saya menyebutkan, Anda cuma punya anak ketika azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, di Assalamualaikum, dia cium tangan, sarung, dia ke masjid. Itu berarti Anda sudah punya anak. Tapi kalau Anda sudah azan, Anda harus, "Oi, azan nak." Mungkin kalau orang Solo, Sulawesi atau Sumatera, ya, agak lebih keras dikit. Mereka enggak perlu belajar lagi untuk membangunin anak. "Nak, azan, sholat." Cepat. Tapi kalau orang Solo asli ngebangunin anak harus belajar dulu. Enggak mungkin ngebangunin anak pakai cara "nduk, bangun, subuh toh, insyaallah zuhur bangunnya." Enggak bisa, Pak. Wong ada yang lihat cabu samurai. Apa itu ayah? Samurai, bangun gak? Ya Allah. Kenapa? Karena memang ini gak mudah. Ya, gak mudah, Pak sekalian. Saya ingatkan, kalau anak Anda sebelum balik, dia sudah disiplin waktu sholat, ketika balik dia sudah mulai diajarkan, insya Allah. Ketika balik dia sudah langsung memikul beban agama, insya Allah sholatnya sudah seperti Anda. Allahu Akbar. Wah, udah gak bergerak lagi. Kenapa? Dia sudah melewati tahapan. Saya bukan gak merasa srek, tapi ada anak hafal Quran, tapi ketika pulang ke rumah udah azan, cuek aja dia. Ada kiai, ustaz, ketika azan masih ngobrol. Kewibawaan itu langsung hilang. Kenapa? Dia lupa, ya, perintah sholat dengan waktunya itu paket. An-Nisa 103, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban bagi orang-orang beriman yang sudah ditentukan waktunya. Lihat di atas, zuhur jam berapa hari ini? 12.08. Asar jam berapa hari ini? 15.28. Pernah enggak kita menemukan ada tulisan sampai dengan? Ada enggak? Ya ada. Makanya sholat itu kalau Anda tahu, yang disebut sholat menurut Imam Bukhari, azan, jawab, doa, qobliyah, ikut imam sempurna, setelah itu doa ba'diyah, itu namanya sholat. Kalau Anda datang, mohon maaf, seperti teman-teman kita, Anda disebut apa? Kalau datang kemudian tinggal ketinggalan satu rakaat saja apa namanya? Masbuk. Kalau Anda datang sholat sudah selesai apa namanya? Hah? Enggak tahu? Fawailul lil alladzina hum an salatihim sahun. Kalau sudah lewat, jamaah udah bubar, kita baru sholat, itu namanya apa? Sahun. Siapa tuh sahun? Lihat tafsir Ibnu Katsir, orang yang lalai dari sholatnya. Kalau tidak salah ada PR dari saya ya. Coba usahakan 40 hari, 40 waktu, ini Anda yang sudah hebat-hebat ini, jaga sholat Anda dapat qobliyah. 40 hari, 40 malam dapat qobliyah. Bisa? Ustadz kenapa kok kayak orang haji? Gak ada istilah haji. Dia 40 hari itu bukan istilah haji. Arba'in itu bukan istilah haji. Arba'in itu istilah untuk orang yang sholat tidak meninggalkan qobliyah. Artinya dia tidak pernah masbuk. Hadis Tirmizi, hadis apa? Dalam kitab Sahih Tirmizi disebutkan kalau ada orang 40 hari 40 malam dia sholat berjamaah tidak masbuk, Allah berikan kepada dia dua hal. Pertama, dibebaskan darinya seluruh sifat kemunafikan, dan yang kedua Allah bebaskan dia dari api neraka. Mau? Mau? Jaga sholat Anda. Makanya sampai ada ayat hafidhu ala salawat wassalawatil wusta, peliharalah sholat-sholat kalian, terutama sholat-sholat wusta. Dua sholat wusta. Kenapa? Kalau yang lain gampang kita pelihara, tapi dua sholat wusta ini sulit. Apa itu? Asar atau subuh. Dua itu ulama memberikan. Ada yang menafsirkan subuh karena itu susah, tapi bagi kita sekarang subuh rasanya mudah, kecuali anak-anak agak berat. Dan yang kedua, bagi kita yang di kantor seperti ini, paling sulit asar. Di sini juhur sampai belakang. Asar ada sampai belakang? Enggak. Makanya Allah bersumpah dengan wal asar. Apa itu? Demi waktu asar. Kenapa? Banyak yang lalai. Anda baca hadis sahih tentang waktu asar. Orang yang terlewat waktu asarnya, hari itu hilang keberkahan hartanya, hilang keberkahan keluarganya, hilang keberkahan umurnya. Ya Allah. Ustaz, kalau begitu mah bagaimana mungkin saya bisa? Bisa. Kalau Anda mau. Ya. Itu contoh. Nah, sekarang jamaah sekalian, apa yang paling penting dari pendidikan seksual? Yang paling penting dari pendidikan seksual menurut saya, salah satu bahasan yang jarang sekali dibahas pada anak-anak kita, kita bicara tentang mahram. Ingat, jangan pernah menyebut istilah muhrim. Muhrim itu adalah istilah untuk orang yang pakai baju ihram. Jadi kalau orang yang lagi haji atau umroh, maka ketika dia sampai di sebuah tempat namanya miqat, batas di mana orang luar Makkah harus miqat. Apa itu? Niat haji atau niat umroh, kemudian apa? Menanggalkan seluruh pakaian ya yang ada jahitan, dia gantikan dengan baju yang namanya ihram. Orangnya disebut muhrim. Sebaliknya, mahram adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi. Ini Pak, mulai dari sini Pak. Saya titip Pak, ini ayat-ayat Pak ya. Nanti di rumah, Bapak klik, pokoknya lihat nanti. Mahram itu ada pada surat An-Nisa. Ayat 22, 23, 24. 22, 23, 24 mahram. Kemudian ditambah lagi surat An-Nur, surat 24 ayat 31. Penting ini untuk mahram. Apa itu mahram? Orang yang haram untuk dinikahi. Ada tiga mereka. Yang pertama adalah yang haram dinikahi karena keturunan, baik ke atas, ke bawah, atau ke samping. Ya, seperti itu. Yang kedua adalah orang yang haram dinikahi karena sepersusuan. Dulu kita kecil disusui bukan oleh ibu kita, tapi oleh tetangga. Maka jika ibu susu itu punya anak perempuan, maka dia enggak boleh kita nikahi. Ya, seperti itu. Ya. Jadi ingat baik-baik. Kemudian yang ketiga adalah mahram karena pernikahan. Mahram karena pernikahan. Ya, seperti Anda menikahi seorang wanita, tapi wanita itu sudah punya anak. Ternyata anaknya cantik juga. Enggak boleh dinikahi. Ya. Atau Anda sudah punya anak, menikahi seorang wanita. Pak Ustadz, dia nanya ke saya, gimana Ustadz? Umur dia dengan anak saya hampir mirip. Anak saya laki. Istri saya ini yang baru gak mau buka kerudung. Kenapa? Malu ada anak saya laki-laki yang gede. Beritahu sama dia bahwa anak itu adalah sudah mahram baginya. Apa mahram? Haram dinikahi. Dia boleh melepas kerudungnya di rumah. Boleh mencium tangan maknya? Boleh. Jadi ini luar biasa. Sementara kita bab ini jarang sekali. Coba lihat rata-rata di kita. Acara keluarga, setiap orang sembarang aja salaman cipika-cipiki. Padahal gak boleh. Sepupu itu gak ada dalam mahram. 22, 23, 24 An-Nisa tentang mahram gak ada menyebutkan sepupu. Jadi bapak, bibi, ya, bapak, bibi, ya, atau ke bawah ponakan, mahram semua itu. Tapi kalau anaknya bibi dengan kita, anaknya bibi dengan kita apa namanya? Sepupu, enggak boleh. Ustadz sepupu sekali, enggak boleh. Ustadz itu anaknya Ua, anaknya saudara laki-laki dari bapak, enggak boleh. Kenapa? Karena mereka boleh dinikahi. Mertua gimana Ustadz? Boleh. Mahram mertua. Ya, anak tiri mahram. Ya. Cuma para ulama kemudian membagi mahram khusus pernikahan itu ada dua. Ada yang mahram karena pernikahan sampai selamanya. Kayak mertua walaupun istri kita sudah meninggal. Karena mertua kita cantik, sampai kapanpun haram kita nikahi mertua kita itu. Mertua tidak pernah hilang loh. Tapi kalau saudara ipar, istri kita cantik, dia punya adik juga cantik, umurnya cuma beda setahun. Ya, selama istri kita masih hidup, maka adik ipar kita tidak boleh kita nikahi. Tetapi ingat, dia tidak boleh buka kerudung kepada kita. Kenapa? Ipar. Gak boleh buka kerudung. Tapi walaupun dia tidak buka kerudung, kita tidak boleh menikahi dia. Kenapa? Ada larangan menikahi dua orang saudara perempuan. Tapi mahramnya gugur ketika istri kita. Jangan bilang begitu dong Pak. Bapak nyumpahin istri. Ya Allah. Kok fase amat sih Bapak? Ya Allah. Ya kalau qadarullah kan begitu ya, gitu. Nah kemudian kita menikahi almarhumah, adik almarhumah. Itu biasa di kita disebut apa istilahnya? Nggak tahu ranjang yang mana itu ya Allah. Ya bahkan cari referensi pun nggak dapat itu. Boleh. Kenapa? Ini An-Nisa 22, 23, 24. Jadi kalau istri meninggal dia boleh menikahi adik istri. Kenapa? Lebih dahulukan. Pertama, secara biologis dengan anak kita itu masih namanya mahram. Kenapa? Karena kalau wanita apa namanya, bagaimanapun dia itu masuk keponakan anak-anak kita dari dia, ya seperti itu. Tapi Ustadz lebih utama mana Ustadz? Cari adiknya istri atau orang lain? Ya itu situasional. Sebab kalau orang lain, yang penting dia muslimah, baik, cantik, ya. kemudian kita nikahi, maka anak kita walaupun laki menjadi mahram bagi istri kita yang baru kita nikahi. Nah, bapak-bapak, yang saya maksudkan di sini adalah, Pak, khusus untuk anak laki menjelaskan tentang seksual harus bapaknya. Khususnya bab mimpi basah. Siapa yang belum punya pengalaman mimpi basah? Semua kita punya pengalaman mimpi basah, tapi rata-rata alami, nature. Apa tanda mimpi basah? Keluar suatu cairan dari alat atau kemaluan pria, bentuknya seperti apa? Udah bentuk susah-susah. Baunya? Kayak apa-apa tuh pemutih namanya? Apa namanya? Ya, kayak pemutih itulah. Tapi dalam fikih, nah lihat ini. Walaupun keluar sebuah cairan, tapi kalau laki-laki itu tidak merasa lemah, itu para ulama berbeda pendapat. Ustaz, kenapa harus dijelaskan pada dia? Beritahu. Kalau anak sudah mimpi basah, normalnya 16 tahun. Tapi kalau karena cara makan, cara hidup, kemudian cara istirahat, bahkan ada kalanya baru 14 tahun, 13 tahun laki-laki sudah ini. Ingat berapa tahun umur waktu mimpi basah? Ingat enggak? Enggak. Ya Allah. Gitu aja ya, ngalir gitu aja. Ingat loh, kenapa ini penting? Saya bukan ingin menjelaskan tentang pendidikan seksual itu bagaimana hubungan seksual, Pak. Yang lebih penting ini, menjelaskan kepada dia apa makna balik. Kalau anak laki itu adalah mimpi basah. Sesuatu cairan yang keluar dari kemaluannya, kemudian dia setelah itu lemas. Ya, lemas. Maka sejak saat itulah dia berubah dari seorang anak menjadi seorang yang disebut dengan istilah mukallaf. Apa itu? Orang yang memikul beban agama. Orang yang memikul beban agama. Kalau anak Anda ketika habis mimpi basah, Anda harus mulai menjelaskan kepada dia tentang hukum apa? Apa yang pertama? Mandi. Mandi apaan Ustaz? Ya Allah. Udah cemplung deh. Pak, perlu sekali, Pak. Makanya tadi saya bilang, Pak, tolong, Pak, ya, minimal jilid 1, Tarbiyatul Aulad. Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak dalam Islam, jilid 1. Nanti Bapak baca tentang mimpi basah. Apa hukum yang terkait dengan mimpi basah? Bab mandi. Ya. Baru dia menjadi seorang mukallaf. Salat langsung wajib, puasa langsung wajib. Enggak ada transisi. Ayah, sabarlah ayah, kan dia baru sekali mimpi basah. Memang butuh berapa kali? Maknya enggak tahu, makanya enggak boleh maknya yang mengajarkan mimpi basah. Maknya enggak pernah mengalaminya. Ya. Kalau anak perempuan itu terkait dengan ibunya, apa yang disebut dengan haid, darah yang mengalir dari rahim wanita dalam kurun waktu tertentu, kita sebut dengan haid. Berlaku baginya hukum tentang darah, berlaku hukum tentangnya mandi, berlaku kepada kedua-duanya hukum mahram. Mohon maaf, Pak, kalau anak Anda sudah haid, kemudian dia keluar rumah ke sekolah tidak menutup kerudung sampai di dadanya, maka ingat, Anda juga bertanggung jawab. Dianya berdosa, kita juga berdosa. Ini yang disebut dengan tanggung jawab pendidikan. Bapak-bapak, waktu kita sayang sempit, tapi intinya saya ingin menitipkan ini, Pak. Pak, kalau ada uang 50.000, 60.000 harga bukunya soalnya, ya, tolong Pak beli, Bapak susah, minimal ngasih ke istri. Ingat kaidah, Pak, lebih baik punya buku tapi malas baca daripada rajin baca tapi enggak punya buku. Mau baca apa ente? Memang sekarang dengan gadget apapun tinggal kita klik. Hukum mahram dalam Islam, mahram pernikahan, belum nanti kita bicara tentang mahram safar. Beda lagi. Mahram pernikahan dengan mahram safar beda. Pak, terlalu banyak pelajaran yang harus diajarkan pada anak-anak kita. Cuma memang proses pendidikan fikih dalam keluarga kita dari dulu orang tua kita cuma sampai di bab apa? Bab air, bab wudu. Selesai di sholat. Kita tidak pernah di pengajian-pengajian itu, ya, baik di ibu-ibu, bapak-bapak, itu kemudian membuka bab darah, bab mandi, bab haid. Kenapa? Karena itu nanti mengarah kepada pendidikan seksual. Ini, Pak, yang dimaksud dengan pendidikan seksual, Pak. Kalau anak itu sudah tahu hukum-hukum terkait dengan itu, Pak, baru kita ajarkan kepada dia apa yang ada dalam surat An-Nur, surat 24 ayat 31. Apa itu? Ketika dia sudah masuk haid, dia sudah tahu tentang darah, dia sudah tahu tentang mandi, dia sudah tahu tentang wajibnya hijab, maka apa yang harus dia lakukan? Disuruh kepada dia untuk menjaga kehormatannya, rambutnya kehormatannya, darahnya kehormatannya, dirinya kehormatannya. Pak, dengan begitu kita punya anak yang terjaga. Tapi gimana Ustaz? Udah terlanjur? Kalau Bapak bilang sudah terlanjur, itu ayat An-Nur ayat 31 ditutup dengan kalimat yang tidak pernah ada dalam ayat Al-Quran. Apa itu? Fatubu ayyuhal mu'minun. Hei, yang bilang terlanjur, yang bilang Ustaz gimana lagi anak sudah begitu. Ini ayat berkata, fatubu ayyuhal mu'minun. Sekarang tobatlah, hai orang-orang beriman. Apa? Cepat sadar. Cepat ajarkan pada anak. Cepat tutupkan kerudung. Soal kerudung sempurna atau tidak, itu yang namanya proses. Tapi yang paling utama, cepat tutupkan kerudung. Ingat, kerudung sampai ke dadahnya. Saya lihat juga ada pakai kerudung, cuma ini, kepala sampai leher. Ininya masih kebuka. Ya Allah. Yang benar sekarang itu yang disebut dengan istilah hijab syar'i. Tapi hijab syar'i sekarang jadi tantangan. Apa itu? Hijabnya sih biasa. Jadi beban lagi bawa bapak apa? Sekarang tambah lagi. Padahal tidak ada dalilnya apa? Bros. Itu juga itu. Bahkan kadang bros harganya lebih mahal dari hijabnya. Pokoknya kalau istri minta bros, udah gak usah. Kenapa? Gak ada dalilnya. Tolong ini dihapus di rekaman. Orang rumah bisa marah sama kita. Kesimpulannya, bapak-bapak sekalian, mohon. Dari 7 pendidikan ini, kita berbagi. Tanggung jawab pendidikan ini kita berbagi dengan sekolah. Ya. Kita berbagi dengan masyarakat kayak begini nih. Tetapi ingat, ada tanggung jawab pendidikan yang agak sulit dia dapat dari orang lain. Ingat, khusus tanggung jawab pendidikan seksual, khusus tanggung jawab pendidikan seksual, mohon maaf, sebaiknya dia dapat dari bapaknya atau dia dapat dari ibunya. Ulangi, tanggung jawab pendidikan iman, tanggung jawab pendidikan akal, akhlak, boleh dia dapat lewat sekolah, boleh dia lewat pengajian seperti ini. Tapi tolong, kalau bisa Pak, tanggung jawab pendidikan seksual, ya, kalau bisa dia dapat dari kita bapaknya, dan dia dapat dari ibunya. Kenapa? Karena anak-anak itu tidak boleh dengan bahasa vulgar. Oleh karena itu, bapak, ya, istri, kita juga perlu mengajarkan mereka. Karena kalau kita telat, ya Allah, bapak lihat ayat yang tadi saya bilang, ya, ketika dia mengabaikan sholat, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَدَاءُ الصَّلَةِ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ. Pasti dia menuruti syahwatnya. Tahun baru 2017 baru berlalu, Pak. Ya, 31 hari yang lalu, Pak. Malam tahun baru. Tanya kepada petugas kebersihan yang pagi-pagi menyapu di Ancol. Tanya orang-orang yang datang ke puncak pada tanggal 1, 2, 3, 4 mengelilingi kebun teh. Apa yang mereka temukan? Karet pengaman, Pak. Ya Allah. Gila. Udah tahu begitu sembunyi ke. Ini mah dibiarin, ya Allah. Jadi bukan hoax, Pak. Di supermarket malam tahun baru habis orang cari karet pengaman, itu bukan hoax. Kenapa? Generasi yang kita tidak ajarkan kepada mereka apa yang disebut pendidikan seksual. Oleh karena itu, ibu dan bapak sekalian, saya titipkan bapak-bapak ajarkan kepada istri kita agar mereka benar-benar menyiapkan pendidikan seksual lebih awal kepada anak-anak kita. Karena waktu kita sudah lebih dari 5 menit, mudah-mudahan yang mau bertanya langsung boleh, tapi kita cukupkan sekian karena kita dibatasi sampai jam 13.00. Subhanakallahumma bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.